warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وقال سبحانه وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإخوانا جد لك كتاب دي كجيان كتاب المنظومة الهائية dengan syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Maka kita masuk sekarang ke pembahasan, masih di bahasan Murji'ah, bantahan terhadap Murji'ah bahwa akidah Murji'ah ini yang menyatakan iman adalah ucapan semata, ini diucapkan oleh Karomiyah. Atau mereka menyatakan iman itu hanya ma'rifah, itu ucapan Jahmiyah. Atau mereka menyatakan iman itu adalah keyakinan dengan hati dan diucapkan dengan lisan, ini adalah Murji'ahnya fuqaha dari kalangan Hanafiyah. Atau seperti Murji'ahnya dari kalangan Asy'ariyah dan yang lainnya. Intinya Murji'ah adalah madhab yang tercela. Yang para ulama memperingatkan kita, lebih dari memperingatkan tentang bahaya kilabun nar, anjing-anjing neraka, khawarij. Dan para ulama lebih mengkhawatirkan kita tertimpa Murji'ah daripada tertimpa fitnah khawarij. Sebagaimana yang dikutip ya, oleh para imam di kitab-kitab mereka, bahwa bahaya Murji'ah ini lebih ditakutkan menimpa umat ini daripada fitnah Az-Zariqah, yaitu fitnahnya Khawarij dan seterusnya. Juga Murji'ah ialah yang menyatakan iman ya, atau amal syarat dari iman, itu Murji'ah ya, yang mengatakan iman ada atau amal adalah syarat dari iman. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ini orang yang enggak paham akidah. Syekh Shalih Al-Fauzan ditanya, saya kutip dari kitab Al-Furuq baina aqidati salaf wa aqidatil murji'ah fil iman. Ini perbedaan yang sangat nyata antara salaf dengan murji'ah. Sekarang banyak dengan slogan-slogan salafi tapi akidahnya, isi kepalanya ahli bid'ah murji'ah, sesat menyesatkan. Ya, maka Syekh Shalih Al-Fauzan ketika ditanya ada orang yang menyatakan amal adalah syarat dari iman, ya. Amal adalah syartun fi kamalil iman. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan al-amal, ya. Kata beliau rahimahullah taala, alladhi yaqulu hadha ma fahimal iman wala fahimal aqidata wal wajibu alaihi ay yadrusal aqidata ala ahli al-ilm wa talaqaha min masadiriha as-sahihati wa sayarifu al-jawaba an hadha su'al. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan mengomentari orang-orang ini yang menyatakan amal adalah syarat iman. Ini keliru, amal syarat iman. Ya. Karena iman itu qaulun wa amalun. Iman itu adalah amal, bukan syarat. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, orang yang mengatakan ini, siapapun dia, Maka Syekh menyatakan orang ini enggak paham akidah. Wala fahimal akidah, wala fahimal iman. Enggak paham hakikat iman, enggak paham akidah. Wal wajib alaih, yang wajib bagi dia justru ayadusul akidah ta'ala ahlil ilmi. Untuk belajar akidah di bawah bimbingan para ulama. Wa talaqqaha min masadiriha as-sahihati. Dan dia mengambil ilmu akidah ini dari para sumber-sumber yang sahih. Maka dia akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan dia ini. Yang dia bertanya, apakah amal syarat dari iman? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa qawluhu al-iman. Qawlun wa amalun wa i'tiqadun. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ini orang, dia ini yang kena syubhat ini. Syubhat mengatakan amal adalah syarat dari iman. Dia mengatakan, iman adalah qawlun wa amalun wa i'tiqadun. Seperti pernyataan Ahlussunnah bukan? Iya. Tapi hati-hati. Suma yaqul innal amal syartun fi kamalil iman wa sihhati. Kemudian tiba-tiba berkata, amal adalah syarat iman. Hadza tanaqud. Ini kontradiksi kata Syekh. Kaifa yakunu al amalu minal iman suma yaqul al amal syartun? Bagaimana bisa jadi amal adalah bagian dari iman, kemudian dia mengatakan amal adalah syarat? Wa ma'lumun anna syarta wa ma'lum anna syarta yakunu kharijal masyru'. Fahada tanaqud. Padahal diketahui bahwasanya syarat itu ada di luar yang dipersyaratkan. Ya. Yang dia mengatakan amal syarat dari iman. Ya, syarat dari iman. Jadi dia tidak menyatakan yang amal adalah syarat dari iman, dipersyaratkan iman. Sementara syarat itu di luar yang disyaratkan. Maka otomatis dia menyatakan amal syarat dari iman adalah amal bukan bagian dari iman. Maka ini adalah pendapat Murji'ah. Ini adalah pendapat Murji'ah. Dalam masalah ini enggak ada tempat bagi kita kecuali kembali kepada ulama kibar. Siapa ulama kibar saat ini? Saat dulu sampai saat ini sudah tahu ulama kibar itu siapa. Bukan yang dianggap kibar, tapi yang kibar betul-betul kibar. Ya, saat ini representasi dari kibar ulama ada di Lajnah Ad-Daimah. Ya, dan yang semisal dengan mereka hafizahumullahu taala. Maka ambil ya pelajaran iman akidah dari mereka. Oleh karena itu kita mulai konsentrasi belajar akidah, kitab-kitab akidah dari penjelasan syarah-syarahnya ulama-ulama semisal mereka. Semisal kitab kita ini. Ya, yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Kita tidak akan lepas, tidak akan keluar dari bimbingan mereka. Jangan berkata sendiri. Sekarang banyak yang beropini sendiri, akhirnya terjatuh ke dalam pemahaman Murji'ah. Enggak ada ijtihad dalam bab ini, enggak ada. Tidak boleh ada ijtihad. Maka amal ya, itu adalah iman sebagaimana dikatakan oleh para ulama sejak dahulu. Iman itu adalah qaulun wa amalun, qaulun wa amalun. Bahkan Allah di Al-Qur'an menamakan amal salat sebagai iman. Ya. Allah menamakan amal salat sebagai iman. Maka enggak benar, bahkan keliru, bahkan sesat kalau menyatakan amal syarat dari iman. Oh, dia mengucapkan iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun, tanaqud kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Ini ucapan seperti itu kontradiksi dengan ucapan dia. Kalau syarat dari iman, syarat itu ada di luar yang dipersyaratkan. Yang dipersyaratkan iman. Sementara amal berarti di luar iman. Berarti ini ucapan Murji'ah. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hadza yuridu an yajma' baina qawli salaf wa qawli al-muta'akhirin. Dia ingin menggabungkan ucapan salaf dengan qaul orang-orang belakangan. Wa huwa la yafham at-tanaqud. Dia sendiri enggak paham kontradiksi itu. Li'annahu la ya'rifu qawla salaf wa la ya'rifu haqiqata qaulil muta'akhirin. Karena dia tidak kenal ucapan salaf, dia pun tidak mengetahui hakikat ucapan orang-orang yang belakangan. Akhirnya terjatuh ke dalam Murji'ah. Na'udzubillah min dzalik. Maka penting ini mengambil ilmu ya dari para kibar ulama. Mereka yang tahu, yang paham mengenai hal ini agar tidak terjatuh ke dalam pendapat Murji'ah. Ya, terjatuh ke dalam pendapat Murji'ah. Namun kalau ada yang berkata seperti ini ya, apakah terjatuh ke dalam pendapat Murji'ah? Naam, jangan ragu, difatwakan oleh para ulama. Akan tetapi Murji'ahnya tidak seperti Murji'ah Jahmiyah, Karamiyah, tidak seperti Murji'ahnya ya Asy'ariyah. Ya, harus berlaku adil juga. Jangan langsung ucuk-ucuk nih fatwa ulama kibar lajnada imam Murji'ah, oh langsung disamakan seperti Murji'ahnya Karamiyah, Murji'ahnya Jahmiyah. Tidak demikian. Ya, tidak demikian. Para ulama saja menyatakan Murji'ah akidah irja yang dilakukan oleh fuqaha Hanafiyah, fuqaha mazhab Hanafi, ya, itu pun kata para ulama Murji'ahnya itu fitnah irja itu kopi peringan. Ya, yang bahkan mereka tidak keluar dari ahli sunnati wal jamaah. Oleh karena itu kita mesti sesuai dengan pakem para ulama. Sufyan ats-Tsauri, al-Imam, beliau menyatakan, "Kana al-fuqaha'u yaqul, la yastaqimu qawlun illa bi amalin, wa la yastaqimu qawlun wa amalun illa bi niyatin, wa la yastaqimu qawlun wa amalun wa niyatun illa bi muwafaqati sunnah." Kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala, al-Imam, dahulu para ahli fikih menyatakan, ucapan tidak akan lurus kecuali dengan amal. Dan amal tidak akan lurus dan ucapan kecuali dengan niat. Dan ucapan, amal, niat tidak akan menjadi lurus, tidak akan menjadi di atas rel yang benar kecuali di atas ya, kecocokan dengan sunnah. Bisa dipahami sini. Kalau bicara iman saja tapi kalbunya tidak meyakini, munafik. Tapi kalau menyatakan dalam kalbu saja, tidak mengucapkan, tidak mengamalkan, Fir'aun. Karamiyah itu yang penting, ma'rifah, akidahnya karamiyah. Siapa lagi? Abu Talib. Abu Talib. Abu Talib kan meyakini, syairnya baru kita bacakan kemarin. Ya. Apa kata Abu Talib? Ya. Laulal malamah au hadara masabbah la ra'aitani samhan bidhaka mubina. Ya, dia menyatakan Abu Talib. Ya, Abu Talib sendiri menyatakan, ya, sungguh aku mengetahui agama yang benar itu adalah agamanya Muhammad. Seandainya kalau bukan karena takut celaan atau khawatir makian, maka engkau akan melihatku dengan berlapang dada mudah mengikuti agama tersebut dengan terang benderang. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi iman ini mesti lengkap. Ya, qaulun wa amalun, kemudian apa lagi? Wa niyatun, ada niat biar tidak seperti munafik. Ya. Dan ditambahkan itu sesuai dengan sunnah. Karena kalau qaulun, amalun, niyatun tapi enggak sesuai dengan sunnah, mubtadi. Nanti beramalnya amalnya bid'ah. Dan kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Sampai mana kalau enggak salah di sini walaisa al-iman gitu ya. Ina, benar. Masih panas kopi saya. Ya, walaisal imanu huwa al-qawlu bil lisani fahasbu biduni i'tiqadil qalbi. Iman itu bukannya ucapan dengan lisan saja tanpa meyakini dengan kalbu. Kama taqulul karamiyah, sebagaimana dikatakan oleh karamiyah yang mereka menyatakan iman itu cukup makrifah. Ya, cukup mengenal aja udah kata mereka. Wal iyad billah. Li'annahu ala hadzal qaul, karena kalau berdasarkan pendapat ini, pendapatnya karamiyah, yakunul munafiqun mukminin, maka kaum munafiqun beriman. Li'annahum ya'tarifuna bi alsinatihim, karena kaum munafiqun mengakui dengan lisan-lisan mereka, walakinnahum yunkiruna fi qulubihim, namun mereka mengingkari dengan kalbu mereka. Waqad hakama Allahu 'alaihim bi annahum fi darkil asfali minan nar tahtal musyrikin. Bahkan Allah telah memvonis mereka orang-orang munafik bahwa mereka itu ada di kerak yang paling bawah neraka, bahkan di bawah kaum musyrikin. Azabnya lebih dahsyat daripada orang-orang kafir musyrikin. Ya, Allah taala berfirman, wa minan nasi may yaqulu, man yaqul, di antara manusia ada yang mengatakan, yakni yatalaffadhu, yaitu yang melafadzkan amanna billah wa bil yaumil akhir. Mereka mengucapkan kami beriman pada Allah, kami beriman pada hari akhir, masya Allah, rukun iman. Ya. Tapi Allah nyatakan, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman hakikatnya. Itu cuma di lisan aja. Ya'ni yatalafaduna bi alsinatihim, mereka hanya melafadzkan dengan lisan mereka. Wa fil ayatil ukhra, di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, mereka mengucapkan dengan mulut-mulut mereka apa yang tidak sesuai dengan yang apa yang ada di dalam kalbu mereka. Famujaradul qawli bil lisan la yakfi, maka mengucapkan dengan lisan semata ini tidak cukup. Ini tidak demikian. Ya. Balillahu qala anhum, bahkan Allah Ta'ala berfirman tentang mereka orang-orang munafik. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Apabila datang munafik kepada Anda wahai Nabi, mereka mengatakan, kaum munafik, nashhadu innaka la Rasulullah, wahai Muhammad, kami bersaksi engkau adalah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la Rasuluh, padahal Allah sudah mengetahui engkau adalah Rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, namun Allah mempersaksikan bahwasanya orang-orang munafik mereka berdusta. Ittakhadhu aymanahum junnah, mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, yakni sutrah, sebagai perisai mereka, tabir mereka. Fasaddu an sabilillah, mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, sesungguhnya mereka sangat buruk sekali apa yang mereka kerjakan. Dzalika biannahum amanu tsumma kafaru, yang demikian itu mereka beriman kemudian mereka kufur. Amanu bi alsinatihim, mereka beriman dengan ucapan mereka saja. Tsumma kafaru, kemudian mereka kufur. Bi qulubihim, dengan kalbu mereka. Panutku bil lisan la yakfi, maka mengucapkan dengan lisan saja tidaklah cukup. Walau i'tarafal insan hatta law qatala wa jahada ma'al muslimin, walaupun seseorang mengakui dia beriman hingga dia berjihad, berperang bersama kaum muslimin, walau shalla wa shoma, walaupun dia salat, dia puasa, la yakfi hadza, ini tidak cukup. Hatta ya'taqida biqalbihi ma nataqa bihi lisanuhu, hingga dia meyakini, kalbunya meyakini apa yang diucapkan oleh lisannya. Munafik mereka ada yang ikut jihad, ikut sholat berjamaah bersama Nabi, di masjid Nabi, berinteraksi dengan Nabi dan para sahabat. Tapi apa yang mereka ucapkan, tidak mereka meyakini di dalam kalbu-kalbu mereka. Wa kadzalika laisa al-iman, demikian pula bukanlah iman tersebut. Kama taqulul murji'atul fuqaha, sebagaimana yang dikatakan oleh para murji'ah fuqaha. Al-iman huwa qawlun bilisan wa'atiqadun bilqalbi, iman itu hanya ucapan dengan lisan, meyakini dengan qalbu. Li'annahu law kana dhalika lamma sara lil awamiri wa nawahihi fa'idatun, karena kalau memang demikian seperti pernyataan kaum murji'atul fuqaha, maka tentulah ya tidak ada faedahnya segala perintah dan larangan. Segala perintah dan larangan menghantarkan kita kepada amal. Menghantarkan kita kepada amal, mengerjakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Sementara murji'atul fuqaha berpendapat iman itu hanya qaul bil lisan wa i'tiqadul bil qalb. Yaitu cuma mengucapkan dengan lisan, kemudian mengucapkan dengan meyakini dengan hati. Wah, ini madhabnya mbak-mbak yang enggak mau pakai jilbab. Ini mazhab mereka nih, murji'atul fuqaha. Yang penting hatinya. Bahkan mereka lebih buruk lagi, enggak meyakini di kalbu mereka itu adalah kewajiban. Sudah enggak meyakini, oh enggak wajib, yang penting hatinya. Oh, ini benar-benar murji'ahnya karomiyah ini. Atau minimal jahmiyah. Iya dan billah. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian beliau menyatakan, yakfi annal insan ya'taqidu biqalbihi wa yantiqu bilisanihi, Maka menurut pendapat Murji'ah fuqaha, maka seseorang itu cukup meyakini dengan kalbunya, mengucapkan dengan lisannya, walau lam yusalli walam yasum, walaupun dia tidak sholat, tidak puasa. Hadza madhhabun batilun bila syakkin. Ini adalah madhab yang batil, enggak perlu diragukan lagi, jangan ragu sedikit pun. Batil, batil. Sama kayak tadi yang mengatakan amal adalah syarat dari iman. Batil, batil. Enggak perlu ragu lagi. Ya. Itu adalah batil. Ya. Barakallahu fikum. Li'annahu yu'attilul a'mala kullaha. Karena dia meniadakan amal secara keseluruhan semuanya. Wallahu jalla wa ala qaranal amala bil iman fi katsirin minal ayat. Padahal Allah menggandengkan amal dengan iman di banyak ayat. Amanu wa amilu salihat. Amanu wa amilu salihat. Mereka beriman, beramal saleh. Walam yakul amanu fahasbu. Allah tidak berfirman mereka beriman sudah begitu aja. Tidak. Au amilu salihat. Allah tidak berfirman mereka beramal saleh fahasbu. Tidak demikian. Fala budda minal isnaini ma'an. Maka mestilah dua hal ini berbarengan sekaligus. Iman dan amal. Karena ulama menyatakan iman qaulun wa amalun. Iman itu qaul wa amal. Amal adalah iman. Iman adalah amal. Ya, jangan di balik-balik atau jangan diacak-acak definisi yang sudah pakem dari para ulama ini. Amal syarat dari iman, amal syarat kesempurnaan iman, ini perkataan Murji'ah. Ya. Kemudian kemudian beliau menyatakan wala budda min asnaini fa'an fala yakfi al-amalu biduni imanin. Maka tidak cukup amal saja tanpa iman, wala yakfi al-imanu biduni amalin, dan tidak cukup iman tanpa amal. Fal iman wal amalu salihu qarinan, maka iman dan amal saleh keduanya bergandengan. Wa hadza bi katsirin minal ayat. Ya, ini adalah yang kebanyakan di dalam ayat Al-Qur'an. Wa mimma yadullu ala annal imana qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalun bil jawarih, dan di antara yang menunjukkan bahwasanya iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan kalbu, mengamalkan dengan anggota badan, yang menunjukkan hal ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qaal, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu adalah bid'un wa sab'un. Ya. 70 sekian. Ya, kalau bid'un itu bilangan antara 3 sampai 9. 70-an sekian. Bukan 70 cabang, tapi 70-an sekian. Antara 73 sampai 79 cabang. Alaha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tertingginya ialah ucapan la ilaha illallah wa adanaha imatatul adha anit tariq, dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah bagian dari iman. Maka fa qawlu la ilaha illallah hadza qawlun bil lisan. Sabda Nabi, iman yang tertinggi la ilaha illallah ini diucapkan dengan lisan. Wal haya'u syu'batun minal iman, malu bagian dari iman, hadza min a'malil qalbi, amal qalbu, amalan hati. Wal haya'u syu'batun minal iman, hadza min a'malil qalbi. Imatatul adha 'anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan, seperti menyingkirkan paku ranjau di jalan, batu, pohon dan yang lainnya, hadza min a'malil jawari. Ini merupakan bagian di antara amal-amal ya, anggota badan. Padahal ala annal iman qaulun wa i'tiqadun wa amal. Maka hadis ini menunjukkan bahwa iman itu adalah ucapan, keyakinan dan amal. Ini enggak dipisahkan. Wa amma qawluhu yazidu bi ta'ah fa hadha sharihun fil Qur'an. Adapun status iman itu bertambah dengan ketaatan, maka ini jelas sekali gamblang di Al-Qur'an. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, ini Allah menceritakan sesungguhnya orang-orang beriman apabila disebutkan Allah, ya, maka wajilat qulubuhum, ya, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimanan. Nah, ini. Kalau dibacakan ayat-ayat Rabb mereka, ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka, nambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Alladzina yuqimuna sholata. Siapa itu? Yang menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang dan berinfak dengan rezeki apa yang telah di mereka dan berinfak ya dengan apa yang razaqnahum dari apa yang kami berikan rezeki kepada mereka yunfiqun. Mereka menginfakkan. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Maka mereka itulah orang-orang yang beriman dengan iman yang benar. Wa ja'ala sholata wal infaqa minal iman. Maka Allah menjadikan sholat, infak adalah bagian dari iman. Wahada a'malu jawarihin. Ini adalah amal jawarih. Wa zikrullahi, berzikir pada Allah. Hada qawlun bilisan, ucapan dengan lisan. Zadathum imana, bertambah imannya. Huwa dalilun ala annal imana yazid. Maka ayat ini menjadi dalil bahwa iman itu bertambah. Allah Ta'ala berfirman, wa idha ma unzilat suratun faminhum man yaqul ayyukum zadathu hadhihi imana. Dan apabila diturunkan sebuah surat kepada mereka, maka mereka kaum munafikun berkata, siapa di antara kalian yang bertambah imannya karena surat ini? Nah, ini munafik. Faman ladina amanu fazadathum imana. Maka adapun orang-orang beriman, maka imannya bertambah. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa izdadal ladina amanu imana. Maka orang-orang beriman bertambah iman mereka. Padahal ala annal iman yazid wa yaqwa bitta'ah. Maka ini menunjukkan iman itu bertambah dan kuat, semakin kuat dengan ketaatan. Wa kadzalika yanqusul iman, kata Syekh. Demikian pula dengan berkurangnya iman bil ma'asi, dengan maksiat, bidalili hadis, dengan dalil hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka cegahlah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Wa illam yastati' fa biqalbih. Apabila dia tidak mampu dengan tangannya, cegah kemungkaran tadi dengan lisannya. Kalau tidak mampu juga, cegah dengan kalbunya. Artinya kalbunya membenci. Wa dzalika adzaful iman. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Padahal ala annal iman yadzufu. Maka ini menunjukkan iman itu melemah. Falladzi la yunkirul munkara la biyadihi wala bilisani, hadza dha'iful iman. Adapun orang yang mengingkari kemungkaran tidak dengan tangannya, tidak dengan lisannya, inilah yang imannya lemah. Imannya lemah. Ada kemungkaran di depannya dia diam aja, imannya lemah. Ya. Walladzi la yunkiru la biyadihi wala bilisani wala biqalbihi. Dan orang yang tidak mengingkari kemungkaran, tidak dengan tangannya, tidak dengan lisannya, tidak pula dengan hatinya. Hatinya enggak benci. Hatinya enggak benci, dia ridho dengan kemungkaran tadi. Hadza laisa fihi imanun aslan. Ini orang yang enggak punya iman aslan sama sekali. Berdasarkan sabda Nabi, wa laisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin. Ya, dan setelah itu laisa wara'a dzalik, tidak ada di balik itu. Di balik benci dari kemungkaran dengan kalbu itu batas minimal iman, enggak ada lagi setelah itu keimanan walaupun sebesar biji sawi. Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis, innallaha yukhriju minan nar man kana fi qalbihi adna misqali habbatin min khardalin min iman. Sesungguhnya Allah akan mengeluarkan dari neraka orang yang di kalbunya lebih rendah, lebih kecil daripada sebiji sawi. Ya. Keimanan yang lebih kecil daripada biji sawi. Artinya orang tersebut mempertahankan keimanannya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dia hanya beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dia benci kepada kekafiran, tidak ridho dengan kekafiran, tidak melakukan amal-amal pembatal keimanan, keislaman dia. Namun dia melakukan maksiat, imannya berkurang. Ya kan begitu? Yazid bitoh wa yankus bil maksiat. Dia melakukan dosa besar, yankus habis berkurang imannya sampai lebih kecil daripada biji sawi, tapi tetap ada. Bisa dipahami sini, ini orang yang enggak berbuat syirik, ya, tidak melakukan kesyirikan ketika dia hidup, syirik akbar, ya, kemudian juga dia tidak ridho kepada kesyirikan, ya, kemudian dia juga berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, ya, kemudian dia tidak melakukan amal-amal pembatal keislaman dia, tapi dia bermaksiat, ya, melakukan dosa besar. Maka dosa besar dia, maksiat dia, mengurangi imannya, mengurangi hingga iman dia lebih kecil daripada biji sawi, tapi tetap ada. Dan dia ini orang yang terakhir keluar dari neraka dan yang terakhir masuk ke surga. Ya. Yang terakhir yang dikeluarkan dari neraka. Artinya setelah dia itu orang yang abadi selamanya di neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya, barakallahu fikum. Kemudian wa fi qawlihi ta'ala hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman. Dan Allah Ta'ala berfirman, mereka pada hari tersebut, hari kiamat tersebut, lebih dekat kepada kekafiran daripada kepada keimanan. Dalilun ala annal iman yad'ufu. Ini adalah dalil bahwa iman itu melemah hatta yasila ila man yaqruba sahibuhu minal kufr. Hingga orang yang beriman tadi itu, dia menjadi lebih dekat, ya, dia dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman, fa hadza dalilun ala naqsil iman. Maka ini menunjukkan atas kurangnya iman. Wal murji'ah yaqulun, maka kaum murji'ah menyatakan al iman la yazid wa la yanqusu. Mereka menyatakan iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Li'annal imana bil qalbi. Karena iman itu cuma di hati. Wahuwa syai'un wahidun. Iman itu sesuatu yang satu. Wannasu la yatafadaluna fil iman. Manusia tidak berjenjang-jenjang dalam keimanan. Fa'imanu Abi Bakrin mislu imani afsaqin nas. Na'udzubillah. Maka imannya Abu Bakar itu seperti keimanan orang yang paling fasik di antara manusia. Nauzubillah. Karena kata mereka yang penting hatinya. Buat apa beramal ini dan itu? Ini murji'ah menjangkiti orang-orang awam di negeri kita. Mbak-mbak enggak mau pakai jilbab, yang penting hatinya. Buat apa pakai jilbab tapi hatinya enggak dijilbabin katanya. Nah, ini perkataan murji'ah sesat. Perkataan murji'ah sesat. Pakai jilbab, menjalani ketaatan, menjauhi kemungkaran, amal, bagian dari iman. Ini adalah keimanan. Maka berpengaruh ke hati, dan hati yang rusak akan mencegah seseorang dari beramal. Jadi kalau dikatakan yang penting hatinya, hati dia rusak. Kalau hati dia bersih, jernih, akan beramal. Bersegera beramal. Hati dia rusak. Dan ini diungkapin bukan hanya kalangan mbak-mbak yang gak mau pakai jilbab, ya. Semua orang-orang yang tidak mau beramal, ya, mereka ya, mencari alibi dengan demikian. Yang penting hatinya. Waliyadzubillah. Ya, ada lagi yang menyatakan kemarin tanggal 25, ya, saya pernah baca di media sosial, ya, kata mereka, oh gak apa-apa, ya, saya mengucapkan selamat Natal kepada, ya, Nasrani tidak mengurangi iman saya. Wah, ini pede sekali. Ini bahkan nggak ngerti akidah, nggak mengurangi iman. Dia pikir naik turunnya iman itu dia bisa rasakan dengan naik turunnya kolesterol, bisa dicek. Ini orang nggak ngerti ini, nggak paham. Barakallahu fiik. Hada kalamun batilun. Ini adalah kalam yang batil, ucapan yang batil. Balil imanu yatafadol. Bahkan iman itu yatafadol. Berjenjang-jenjang, bertingkat-tingkat. Ba'dul mu'minin aqwa imanan minal akhir. Sebagian orang-orang yang beriman lebih kuat imannya daripada yang lain. Allah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu bersabda, "Al mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah min al mu'minid dhaif." Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairin wa fi kullin khairun. Dan pada masing-masing itu terdapat kebaikan. Kuwatun fil iman wa kuwatun fil badan wa kuwatun fil bil amal bil fi'li. Kekuat imannya, kuat badannya, kuat amalnya. Fal iman yaziru wa yanqus bila syakkin, maka iman itu bertambah berkurang tanpa diragukan lagi. Fal ma'asi tanqusul iman, maksiat mengurangi iman. Wa ta'atu tazidu bil iman, ketaatan, berbagai ketaatan menaik, ya, itu menambah keimanan. Hadza huwa ta'riful iman inda ahli sunnati wal jamaah. Inilah definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Ini definisi iman. Hati-hati, banyak murji'ah tersebar, ya, merasuki kaum muslimin lewat definisi-definisi iman yang ngaco, yang salah, yang keliru. Kemudian wa qawlun nadim rahimullah, perkataan Ibn Abi Dawud, innamal iman qawlun ya'ni bilisan. Iman itu dengan qol, dengan ucapan, itu dengan diucapkan, dengan lisan. Wa niyatun ya'ni i'tiqadun bil qalbi, dengan niat itu meyakini di dalam qalbu. Wa fi'lun huwa amalun bil arkan, yaitu mengamalkan dengan arkan, yaitu al-jawarih, anggota badan. Al-iman qawlun wa i'tiqadun wa amalun, maka iman itu adalah ucapan, keyakinan dan amal. Ini jangan dipisah, ya. Jangan dikatakan amal syarat dan iman. Ini murji'ah. Maka amal adalah iman. Iman itu adalah amal. Iman itu adalah qawlun wa i'tiqadun wa amalun. Ini hadza ma yadullu alaihi qawlur rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang ditunjukkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama fi hadis, sebagaimana dalam hadis syu'abil iman, syu'ab jama' dari syu'bah, cabang-cabang keimanan. Wa ghairuhu, dan ditunjukkan yang lainnya minal hadis, dari hadis-hadis yang lainnya. Wa qauluh, ya, dan juga ya, perkataan Nadhim Ibn Abi Daud, wa yanqusu tawran bil ma'asi wa taratan, iman itu berkurang tawran kadarnya, bil ma'asi dengan maksiat, taratan dan terkadang. Bita'atihi yamni, dengan ketaatan kepada Allah iman itu yamni bertambah. Wa fil wazni yarjahu, dan di wazni, di timbangan, iman itu akan kuat, berat. Hada raddun alal murji'ah, maka ini adalah bantahan terhadap murji'ah. Alladina yakulun, yang mereka menyatakan al iman la yazid wa la yanqus, yang mereka menyatakan iman itu gak bertambah gak berkurang. Innama huwa syai'un wahidun wa ahluhu bi aslihi sawa'un, kata mereka. Iman itu sesuatu yang satu. Orang yang beriman asalnya sama. Mau beramal, mau maksiat, sama, kata mereka. Na'udzubillah min dzalik. Hadza qaulun batilun, maka ini adalah ucapan yang batil. Balil iman yazidu bi ta'at bi ta'ati wa yanqus bil ma'asi. Ya, namun iman itu ya bertambah dengan berbagai ketaatan, berkurang dengan berbagai kemaksiatan. Ya, sekarang kita masuk ke bait ke 38. Taqdimu qawlillahi wa qawli rasulih, rasulihi sallallahu alaihi ala kulli qawlin, yaitu lebih mendahulukan ucapan atau firman Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan dengan ucapan siapapun. Ya, qala An-Nadhim rahimahullah taala, qala sahibul Nadhim, sahibul Manzumah, Ibnu Abi Daud, wada' anka ara'ar rijali wa qawluhum, wa qawlu rasulih rasulillah azka wa asrahu. Wada' di sini maknanya utruk, tinggalkan. Anka, tinggalkanlah olehmu, ara'ar rijal, ara'ar rijal jamak dari ra'yun, tinggalkanlah pendapat-pendapat ar-rijal, orang-orang, waqaulahum, dan ucapan mereka. Yang dimaksud tinggalkan pendapat-pendapat atau ucapan mereka, ini yang ara al-madmumah, ya, pendapat-pendapat yang tercela, pendapat-pendapat yang menyelisihi, ya, menyelisihi syariat. Bukan maksudnya seluruh pendapat para ulama semua orang kita tolak hanya karena kita lebih mengedepankan sabda Nabi, firman Allah. Justru pendapat para ulama itu penting untuk memahami sabda Nabi. Ya. Kalau semua orang kita tolak secara mutlak, ya, Imam Syafi'i kita tolak, Imam Malik kita tolak, Imam Ahmad kita tolak, kita hanya berpegang dengan sabda Nabi, terus paham dari mana sabda Nabi kayak begitu? Ya, ngerti enggak? Nah, ini ya. Jadi yang dimaksud di sini, tinggalkan pendapat-pendapat yang tercela, yang menyelisihi sabda Nabi. Adapun pendapat yang justru menjelaskan sabda Nabi, bagaimana dibawa sabda Nabi untuk kita terapkan dalam tatanan kehidupan sehari-hari, ini kita ambil. Bisa dipahami sini, ya? Begitu banyak sabda Nabi yang kita sangka arahnya ke sana, ternyata dijelaskan oleh para ulama, ternyata arahnya ke situ. Kenapa demikian? Karena lemahnya pemahaman kita, bodohnya kita, dan tingginya kuatnya pemahaman para ulama. Ya, barakallahu fikum. Nah, kita masuk penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan Asy-Syarah. Hadhihi mas'alatun ukhra, ini masalah yang lain, wa hiya annahu la budda ay yakuna hunaka khilafun bainal ulama'i fi masail. Yaitu mestilah ada, ya, ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam berbagai permasalahan. Hada yaqul hada halalun, hada yaqul hada haram. Ya, ada yang mengatakan ini halal, ada yang berkata lagi oh enggak ini haram. Wa hakadha yajri al-khilafu bainal ulama'i fil masail i'tiqadiyah. Ya, dan demikian pula terjadilah perselisihan para ulama, ya, tentang permasalahan akidah wal masail al-amaliyah, permasalahan amal wal muamalat wal khilaf yaqa'u bila syakkin. Maka khilaf terjadi tanpa ragu lagi. Hadhihi tabi'atul bashar. Ini adalah tabiatnya manusia. Allah Ta'ala berfirman, wala yazaluna al-mukhtalifin, wala yazaluna al-mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Dan mereka senantiasa berselisih kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu. Lakin la yajuz lana an na'khudha ma nuridu min al-aqwal wa ma yuwafiqu raghbatana wa shahawatina. Namun kita tidak boleh begitu saja untuk mengambil pendapat apa yang kita inginkan dari pendapat-pendapat ulama atau yang sesuai dengan dorongan syahwat kita. Innama na'khudhu minal aqwali ma qama 'alaihi dalil min kitabillahi was sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Namun yang kita ambil dari pendapat-pendapat itu ialah yang tegak di atas dalil Al-Qur'an dan sunnah. Wa hadha kama fi qoulihi ta'ala inna, sebagaimana dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, atiullaha wa atiir rasul wa ulil amri minkum, taatilallaha taatilar rasul, dan pemimpin kalian. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallahi wa rasul. Apabila kalian berselisih, ya, fi syai'in nakirah, dalam perkara apapun, farudduhu ilallahi wa rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Itu apabila kalian benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsan ta'wila. Yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus dampaknya. Farudduhu ilallahi ila kitabillah. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, kembalikanlah kepada Allah, maksudnya kembalikan kepada Al-Qur'an. Wa rasul, kembalikan pada Rasul, ai yurja'u ilaihi fi hayatihi alaihi salatu wasallam wa yus'al. Dikembalikan kepada beliau, ya, ketika masa hidup beliau alaihi salatu wasallam, yus'alu, ditanyakan kepada beliau. Ya, para sahabat berselisih pendapat, mereka bertanya kepada Nabi, meminta solusi dari Nabi. Amma ba'da mautihi, adapun setelah beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, bagaimana? Dikembalikan ke siapa? Fayurja'u ila sunnatih, maka dikembalikan kepada sunnahnya. Faka'annahu mawjudun alaihi salatu wasalam biwujudi sunnatihi. Maka seolah Nabi sallallahu alaihi wasalam itu ada dengan keberadaan sunnahnya. Walihada qala sallallahu alaihi wasalam, oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasalam bersabda, fa innahu man ya'ish minkum fasyara akhtilafan katsira. Maka sesungguhnya siapa yang hidup setelah kalian, setelah barang siapa yang hidup setelah aku wafat nanti di antara kalian, maka kelak dia akan melihat berbagai perselisihan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa, empat khalifah yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum majma'in. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW bersabda, inni tarikun fikum, aku meninggalkan di tengah-tengah kalian, ma ini intamassaktum bihi, yang jika kalian berpegang teguh dengannya, lan tadillu ba'di, kalian tidak akan tersesat lagi setelahku, kitabullahi wassunnati, yaitu yang Nabi tinggalkan adalah Al-Quran dan sunnahku. Fala yajuz an na'khudha min al-aqwal ma nashtahi an yuwafiqa raghabatina. Maka tidak diperkenankan kita, tidak diperkenankan bagi kita untuk mengambil berbagai pendapat yang sesuai yang kita senangi, yang sesuai dengan ya keinginan-keinginan kita au ahwa'ana atau hawa nafsu kita. Au naqul hadha awsa'un awsa'u linnas au aisaru wa aisaru linnas. Ya, atau kita katakan, oh ini lapang, lebih lapang bagi manusia pendapat ini. Oh ini lebih mudah bagi manusia pendapat ini. Wal marunah matlubatun, kata dia. Sedangkan sikap lembut, sikap lunak adalah sesuatu yang dituntut. Udah kita lunakkan aja. Boleh? Boleh. Begitu boleh? Boleh. Kesana boleh? Silakan. Pendapat ini boleh? Monggo. Kalau saya bilang begini boleh gak? Tafadol. Ini kok semuanya boleh. Semua boleh jadinya. Walaikumsalam. Dengan alasan apa? Ya, agama ini mudah. Inna hadza din yusrun, kata dia. Punya dalil tuh. Agama ini mudah. Enggak ada yang bikin-bikin sulit agama ini. Ya illa ghalaba, kecuali dia pasti bakal kalah. Wah, pakai dalil. Akhirnya boleh enggak gini? Boleh. Boleh begitu? Monggo. Begini boleh? Tafadhol. Ya. Ke sana boleh, ke sini boleh. Neraka juga boleh ujung-ujungnya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Fahadha kalamun batilun. Maka ini adalah ucapan yang batil, kama yaquluhu katsirun minal quttabi al-yauma wa ashabul ahwa. Sebagaimana yang diucapkan oleh para juru tulis hari ini. Ya, dan para pengekor hawa nafsu, wa yaqulun al-ikhtilafu rahmatun, mereka menyatakan perselisihan adalah rahmat. Ini perselisihan adalah rahmat, kata Ibn Hazm, ucapan jelek. Berarti persatuan ya kebalikannya. Ya, yang enggak dapat rahmat kalau begitu. Ini ucapan jelek. Adapun hadisnya itulah asalahu, tidak ada asal usulnya. Bahkan di Al-Quran dijelaskan yang berselisih itu ialah yang tidak dirahmati oleh Allah. Memang ada berbagai permasalahan yang kita mesti tasamu, ya, mesti kita bertoleransi. Dalam permasalahan apa? Fikih. Namanya aja fikih. Fikih itu apa sih? Paham. Ya. Beda fikih, beda pemahaman. Ya, nanti bermuara kepada sama dalil selama ada dalil. Nah, selama ada dalil, pemahamannya berbeda. Imam Ahmad memahami begini, Imam Syafi'i memahami begitu, Malik memahami begini, As-Sauri memahami begitu, Nu'man bin Sabit Abu Hanifah memahami begitu. Bermuara nanti kepada dalil, kepada para sahabat. Nah, ini yang kita mesti toleransi. Jangan ujuk-ujuk juga berdasarkan baca ini, oh ini gak boleh, ya, kecuali sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan sunnah pemahaman siapa, Mas? Ya, mesti dengan pemahaman ulama. Ternyata para ulama memahaminya berbeda-beda. Ini yang kita mesti paham. Jangan gara-gara kita melihat, oh ini sesuai tidak sesuai dengan sunnah, guru-guru kita ingkari. Ya, jadi kita tidak bergampang-gampang dengan alasan khilaf, tapi juga kita tidak bergampang-gampang untuk tidak sama sekali ya menetapkan adanya khilaf. Ya, kita tidak menerima khilaf sama sekali. Ini keliru. Ya, kata para ulama, Qatadah diantaranya menyatakan, man lam ya'rifil khilaf lam yasum anfuhu al-fakhar. Siapa yang belum kenal perselisihan pendapat di fikih, ya, di fikih, belum tahu perselisihan pendapat di kalangan ulama, maka hidungnya belum cium aroma fikih. Jangankan otak dia kenal fikih, hidungnya aja belum cium aroma fikih. Ya, jadi kita mesti paham. Supaya apa? Tidak gampang menyalahkan orang lain pada ranah khilaf yang betul-betul khilaf mu'tabar. Jadi khilaf itu ada dua, khilaf yang dianggap dan yang tidak dianggap. Yang dianggap berbeda pemahaman para ulama. Yang gak dianggap yang nyeleneh. Yang nyeleneh. Oh, musik itu haram. Khilaf akhi. Betul khilaf. Tapi ini khilaf ghairu mu'tabar. Ini nyeleneh. Ya. Ini khilaf akhi musik haram. Itu Ibnu Hazm membolehkan. Enggak dianggap pendapat zahiriyah sedikit pun. Enggak dianggap. Karena dia melawan ijma'. Enggak dianggap. Bisa dipahami sini? Bisa dipahami enggak? Ya, bisa paham gitu. Dahulu Aisyah menyolati salah seorang jenazah sahabat yang wafat di dalam masjid. Para sahabat enggak kenal sholat jenazah di dalam masjid, taunya di lapangan. Ketika mendengar, loh kok Aisyah dan kalangan ummahat dari kalangan sahabiyat, tabi'iyat kok menyolati ya, sahabat itu di dalam masjid. Wow, mulai gaduh. Wah, apa-apaan tuh? Kayak kurang lebih begitulah bahasa kita sekarang. Apa-apaan tuh? Nah, maka Aisyah alimah. Ya. Aisyah adalah wanita yang mengerti fikih, berilmu, banyak meriwayatkan hadis. Maka Aisyah menyatakan, "Ma'asraun nas ayyibu ma ilma lahum bih." Betapa cepatnya orang-orang menyalahkan sesuatu, mencela sesuatu yang mereka enggak tahu. Kayak kita sekarang. Ya. Gampang nyala-nyalin orang, taunya itu pendapat khilaf yang mu'tabar. Khilaf apa ya? Mu'tabar. Ada khilaf mu'tabar, ghairu mu'tabar. Khilaf mu'tabar, khilaf yang dianggap, yang para ulama ya bertoleransi tentangnya. Yang ghairu mu'tabar, ya kayak tadi. Ya. Masalah musik. Nah, kita harus paham. Ya. Hatta isbal sekalipun. Isbal sekalipun. Isbal, ya, para ulama berselisih pendapat. Naam, kita ambil pendapat yang meyakini itu adalah wajib dengan sombong atau tidak sombong. Namun para ulama berbeda pendapat di sini. Ada yang mereka mesti menyatakan, oh enggak itu ditakyid dengan adanya khuyala, ya sombong. Atau sebagian lain menyatakan, oh enggak sombong atau tidak sombong. Nah ini kita ambil yang itu. Tapi kita tidak menafikan itu memang ada perselisihannya. Ya, jangan norak juga. Seolah-olah kita enggak pernah baca buku fikih. Ya, nah, kita tahu, tapi pendapat yang lebih tepat, lebih rajih ialah sombong atau tidak sombong, ya, diharamkan isbal, begitu. Bisa dipahami sini. Ya. Kalau enggak paham masalah ini ya, bertanya dulu, jangan buru-buru ingkar. Ya. Suruduk-suruduk dikit. Wah. Beda sedikit suruduk, beda sedikit suruduk. Wah. Aduh, aduh, aduh, matador. Seruduk. Ya. Akhirnya banyak orang lari dari dakwah gara-gara kita. Munafirun, ya. Bikin orang lari. Nah, barakallahu fikum. Mana sekarang ya, ikhwah? Wa naqul al-ikhtilafu laysa bi rahmatin, maka kita menyatakan ikhtilaf itu bukanlah rahmat. Al-ijtima'u wa rahmah, bahkan persatuanlah yang rahmat. Wal ittifaqu huwa rahmah, ini juga persatuan itulah yang rahmat. Wa amal ikhtilaf fa innahu adzabun wa syarrun, adapun perselisihan itu hakikatnya dia adalah azab dan kejelekan. Kama qala Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, al khilafu syarrun. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan perselisihan pendapat adalah keburukan. Fal ikhtilafu mawjudun, na'am perselisihan memang ada, lakin laisa ma'na dzalik annahu la hada min wasa'at min sa'atid din, Namun kita bukanlah itu maknanya kita menyatakan ini adalah persisian pendapat ini adalah di antara bentuk lapangnya agama ini. Kita boleh pilih yang mana sesuai dengan hawa nafsu kita, enggak bisa. Lianna dina laisa fi aqwalil ulama, karena agama itu bukanlah ya, bukanlah agama itu pada ucapan-ucapannya ulama. Innamad dinu biddalil, agama itu dengan dalil. Tapi dalil pun dengan pemahaman ulama. Dalil mesti pemahaman ulama. Bahkan kita berbicara masalah apapun, gak boleh tanpa ada pemahaman ulama. Ya. Kata Imam Ahmad apa? Iyakum iyakum antatakan lama fiddin. Hati-hati anda berbicara dalam permasalahan agama. Laisalaka fiha imamun. Yang anda tidak memiliki imam dalam permasalahan agama yang anda bicarakan tersebut. Man salafuka fi hadza? Siapa salaf anda dalam bicara seperti ini? Gak tahu. Yang ini ada dalilnya. Itu pemahaman siapa? Kalau bicara dalil, semua orang punya dalil. Ya. Kemarin saya dengar itu pengarang kitab tafsir Zulumat. Siapa tuh? Al-Misbah. Al-Misbah. Tafsir itu Zulumat. Ya. Yang menyatakan ya, boleh mengucapkan selamat hari Natal dengan dalil Nabi Isa ya, mengucapkan salam. Salamun alayya, keselamatan bagi diriku pada hari wulid tuh, pada hari aku dilahirkan. Tuh Nabi Isa mengucapkan salam. Itu ada gak ya sahabat yang berpendapat dengan dalil itu ngucapin Merry Christmas? Nah, kan ya Nasrani udah banyak di zaman sahabat, ya, ahlu kitab. Tabi'in ada enggak? Tabi'in ada enggak? Imam-imam mazhab yang empat ada enggak? Enggak ada. Itu otak dia yang rusak yang berpendapat seperti itu. Ya. Tafsirnya makanya tafsir Zulumat, bukan Al-Misbah. Ya. Nah, tafsir kegelapan. Ya. Siapa yang baca tafsir itu gelap. Nah, gelap. Nabrak-nabrak dalam beragama. Ya. Tafsir jelek, sesat. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ya, mana lagi? Ya semua ya bukan masalah ada dalil ya, tapi pemahaman siapa. Hatta orang nggak mau sholat sekalipun punya dalil. Ya dalilnya apa? Lugatan wa syar'an kata dia. Lugatan apa? Dalilnya sholat itu kan sholayu sholi sholatan, maknanya doa. Doa. Tuh lihat firman Allah. Kan sholat itu dalam bahasa Arab maknanya apa? Doa kata dia, doa man. Khud min amwalihim shadaqatan. Ya. Ambillah dari mereka zakat. Tutahhiruhum, yang akan mensucikan mereka, wa sholli alaihim dan salatkanlah mereka. Maksudnya apa? Doakanlah mereka. Jadi amilul zakah mendoakan orang yang berzakat, muzakki. Tuh jadi dalil. Ya, salati doai. Kita cukup doa aja. Lagi pula kalau sholat kayak begitu kamu rukuk sujud celoko kata dia, celaka. Fawailul lil musallin, toh lagi dalil. Celakalah orang-orang yang sholat. Bukan masalah ada dalil, tetapi apa acuan, siapa acuan dia dalam memahami dalil itu. Bisa mengerti sini ya. Jadi berdalil pun butuh ulama. Ya, jangan sok tahu berdalil hadis Sahih Bukhari sendiri, nggak mau pakai perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar di Al-Fathul Bari. Ya. Enggak mau pakai pendapatnya Al-Ainani, enggak mau pakai pendapatnya Zakaria Al-Ansari di Tuhfatul Bari. Enggak mau dia, bersendiri aja pendapat saya. Menurut saya berdasarkan hadis ini, menurut saya, wah. Ente siapa? Ulama bukan. Kultu kata dia. Aku katakan, ente siapa? Nah ini ya barakallahu fikum. Allah Taala berfirman fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Allah Taala berfirman apabila kalian berselisih pendapat kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Hadza huwal mizanul ladina baina aydina. Inilah timbangan yang ada di tengah-tengah kita sekarang. Al-Quran dan Sunnah. Lam yakilna Allahu lil khilaf. Allah tidak mengembalikan agama itu. Allah tidak mewakilkan kita ya kepada perselisihan pendapat. Au ila ra'i fulan, au qawli fulanin, atau kepada pendapat si fulan, ucapan si fulan, Bal amarona abi an narji'a ila mizan. Namun Allah memerintahkan kita untuk mengembalikan agama ini kepada sebuah timbangan, tolak ukur, acuan. Apa itu? Al-kitabu was sunnah. Itu kitab dan sunnah. Atau al-kitabi was sunnati, boleh juga dibaca begitu. Faman kana min ahlil ilmi, maka barang siapa yang dia termasuk di antara orang yang berilmu, wa yastati ayarifa rajiha, dan dia mampu mengetahui mana yang rajih minal marjuh, dari yang marjuh, fa innahu la yasauhu ayakhudal qawla ala illatihi hatta ya'ridahu ala kitabillahi was sunnati rasulih. Maka dia enggak boleh untuk mengambil pendapat orang lain dengan berbagai alasan hingga dia menghadapkannya kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Wa amma in kan, ya ini kalau dia mujtahid mutlak, mujtahid madhab, dia orang berilmu, nah, dia mengembalikan pada ya Quran dan sunnah, pada dalil dengan ijtihad dia, kalau dia berilmu. Oleh karena itulah yang kemarin saya kutip di kajian sini, Ibn Qudamah Al-Maqdisi di kitab Raudhatun Nadhir fi Jannatul Manadhir menyatakan, ya ittafaqu para ulama telah bersepakat, qad ittafaqu para ulama telah bersepakat, ya ala anna al-mujtahid idza ijtahada wa ghalaba ala wa ghalaba mujtahid, apabila dia telah berijtihad, ya wa ghalaba dhanniha al-hukm, dan kuat dugaan dia atas sebuah keputusan hukum, maka la yajuz, ya, tidak boleh bagi dia taklid, untuk taklid kepada orang lain enggak boleh. Ini mujtahid, ini mujtahid. Kalau kayak kita, apa yang mau jadi mujtahid? Syarat-syarat mustahid aja di buku usul fikih enggak tahu. Sok-sok beristihad. Menurut saya berdasarkan hadis ini, wah, dia beristinbat. Ngerti enggak? Ya. Wajul istidlal enggak ngerti dalilnya nasikh atau mansukh. Ya, dalilnya ini gimana? Ya, nas atau mujmal, dalilnya ini khos atau am, ya, dalilnya ini muqayyad atau mutlak, enggak paham. Ya. Wajul istidlalnya enggak ngerti. Nah, gimana coba? Jangan sok-sok Pak itu ya. Sekarang ini banyak ya teman-teman yang enggak ngerti usul fikih, wah. Membantah orang lain yang pada permasalahan khilaf mu'tabar dengan dalil yang dia enggak tahu. Ya, bagaimana beristinbat, berdalil dengan dalil tersebut? Nah, ini ya. Nah, ini hati-hati ya, dihindari seperti ini. Maka ini bicara tanpa ilmu. Cari tanpa ilmu dosa besar. Dosa besar. Kemudian, wa amma in kana minal awam, adapun orang awam, minal mubtadiin, dari kalangan mubtadiin, pemula fi talabil ilmi, fa hada yas'alu ahlal ilmi. Maka dia bertanya kepada para ulama. Ya Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Apabila kalian bertanyalah kepada ahli ilmu apabila kalian tidak mengetahui. Wal a'immatu yuhadiruna min akhdi aqwalihim biduni ma'rifati dalil. Para imam pun telah memberikan tahdir, peringatan, ya, bagi siapa saja yang mengambil ucapan mereka tanpa mengetahui dalil. Qala al-Imam Malik, Imam Malik mengatakan rahimallahu, kulluna raddun wa mardudun alaih. Setiap kita, masing-masing di antara kita itu bisa diradun wa mardudun, bisa menolak dan ditolak pendapatnya. Ila sahib hadzal qabr, kecuali sang yang ada di dalam kuburan itu sambil menuju ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing kita bisa menolak dan dapat ditolak pendapatnya. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqul kullama ja'ana rajulun ajdalu min rajulin tarakna ma nara ma nazala bi Jibril ala Muhammadin, ya, li jadal haula. Kata Imam Malik, apakah setiap orang yang datang yang lebih bagus berdebatnya, ya, yang lebih top berdebatnya dari kita, kemudian kita tinggalkan apa yang telah diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, kita tinggalkan hadis karena perdebatan mereka yang top itu, yang wah itu. Imam Syafi'i menyatakan rahimullah, idza sah al hadis fa huwa madhhabi. Saya sebenarnya mau menerangkan ini ya, cuma pembahasannya kurang ya, waktunya panjang nanti ya. Para ulama Syafi'iyah menjelaskan makna idza sahal hadis bahwa madhhabi. Ini secara umumnya. Namun ada penjelasan secara khusus. Yang paling tahu penjelasan tentang ini adalah ulama Syafi'iyah. Imam An-Nawawi berkomentar di Al-Majmu' Syarh Muhaddab. Ya. Jangan kita langsung pahami itu terlalu. Idza sahal hadis bahwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih, maka itulah madhhabku, kata Imam Syafi'i. Ini secara umum. Idza khalafa qawli qawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadribu bi qawli ya urdul haid. Apabila ucapanku menyelisihi ucapan atau sabda Nabi SAW, maka buanglah, lemparkanlah pendapatku tadi ke tembok. Wa qudu bi qawli Rasulillah SAW, dan ambillah ucapan atau sabda Nabi SAW. Wa yaqul Imam Syafi'i juga menyatakan, ajmal muslimun ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah SAW ya lam yakun lahu ayyada'aha li qawli ahadin. Kaum muslimun telah bersepakat bahwa barang siapa yang telah jelas, telah benderang sunnah Rasulullah SAW baginya, maka tidak boleh bagi dia untuk meninggalkan hadis atau sabda Nabi tadi dikarenakan ada ucapan orang lain. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyatakan, ajibtu liqaumin araful isnada wa sihatah. Aku takjub heran kepada suatu kaum yang mereka mengetahui sanad dan kesahihannya. Ini hadis yang riwayat Imam Ahmad yang kita, kemarin kita bacakan di kitab Tauhid. Masih ingat? Ya, hari Ahad ya, di Al-Mulakhas. Ya dhabu ila ra'yi Sufyan, tapi mereka malah berpendapat kepada pendapatnya Sufyan, padahal mereka tahu keabsahan hadis, kesahihannya, tahu sanadnya, malah mereka berpendapat kepada pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri. Nah, ini tentunya ditujukan kepada siapa? Ulama tahu sanad, tahu matan, tahu kesahihannya. Kayak kita ini tahu apa? Tahu hadis sahih, tahu itu, tahu bukan dari takhrij yang kita lakukan. Dari kutip Syalbani mensahihkan. Yang berilmu Syalbani. Nah, kita bukan mukhalidun. Tetap enggak naik kelas, ya. Memangnya naik kelas apa? Gara-gara kita baca Irwaul Ghalil, kita baca silsilah hadis as-sahihah, silsilah hadis ad-dhaifah, ya, kita baca takhrij Syalbani, oh ini hadisnya sahih ini. Kemudian kita mengklaim, oh, berarti ini ucapan Imam Ahmad buat saya nih. Ajibtu liqaumin arabul isna. Ini buat mujtahidun, diterangin oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ini buat para mujtahid. Kalau kita tahu sanad gara-gara Syalbani, yang berilmu sanad bukan kita. Berarti Syalbani. Ya, kita kecipratan dikit lah. Nah. Oh, jadi tahu. Jadi tahu. Baik, barakallahu fikum. Mana lagi berikutnya? Ya Allah Ta'ala berfirman, falyahdharil ladina yukhalifuna an amrih, maka berikanlah peringatan kepada orang-orang yang menyelisihi perintahnya, perintah Nabi SAW. Antusibahum fitnah, ya, maka mereka ditimpa fitnah. Au yusibahum adabun alim, dan ditimpa adab yang pedih. Ditimpa fitnah di dunia, adab yang pedih di akhirat kalau meninggalkan ya perintah Nabi. Atadriman fitnah, apakah anda tahu apa itu fitnah? Al-fitnatu syirkun. Fitnah itu al-fitnatu asyirku, fitnah itu ada syirik. La'allahu idza radda ba'da qawlihi ayyaqa fi qalbihi syai'un min az-zaik wa yahlik. Karena bisa jadi ya dia menolak sebagian sabda Nabi, kemudian di kalbunya ya terdapat penyimpangan, sedikit saja dari penyimpangan maka dia binasa. Fala qawla li ahadin ma'a qawli Rasulullah SAW, maka tidak ada ucapan siapapun kalau di situ sudah ada bersama adanya ucapan Nabi SAW. Artinya ucapan siapapun gak bisa kita ambil kalau di situ sudah ada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kontra dengan sabda Nabi. Wal wajibu alaina, maka wajib bagi kita ialah indal ikhtilafi, ketika sudah terjadi perselisihan, an narji ilal mizan, untuk mengembalikan kepada timbangan, acuan, barometer yang jelas. Hada min rahmatillahi bina, inilah bentuk rahmat Allah kepada kita. Annahu lam yakilna ilal ikhtilaf, bahwa Allah tidak menyerahkan agama kita kepada ya kepada kita tidak menyerahkan kita kepada perselisihan pendapat wa aqwalin nas atau ucapan manusia. Innama amarana an nazina al aqwala bil kitab was sunnah, namun Allah memerintahkan kita untuk menimbang pendapat-pendapat tersebut dengan Al-Qur'an dan sunnah. Hada yakunu lil ulama, ini pada ulama. Wa amal awam, adapun awam kayak kita begini, wa alaihim ayyasalu ahlal ilmi, maka wajib bagi mereka bertanya kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli ilmu apabila kalian tidak mengetahui. Fas'alu al-'ami, maka orang awam bertanya, bertanya kepada siapa? Man yasiku bi ilmihi wa dinihi wa ya'khudhu bi qawli. Yaitu yang dia percaya keilmuan agamanya, dia percaya kekokohan agamanya, dan maka dia mengambil ilmunya. Walihada yaqulun, yang dia percaya, dia percaya ini kekuatan ilmu agamanya. Jangan katanya-katanya. Dia percaya orang ini belajar akidah di mana, sampai kitab apa, atau ya dia tahulah ini bisa gitu. Karena sekarang pakai udeng-udeng aja udah dipanggil ustaz. Jadi rujukan. Ternyata enggak ngerti. Satu buku fikih pun enggak pernah ada yang dia baca di hadapan ulama, di hadapan guru. Ternyata bahasa Arab jeblok. Gimana? Aduh. Usul fikih enggak ada yang pernah dia tamatin satu buku pun di majelis. Waduh. Bahaya ini. Gimana dia memahami agama ini? Ya. Ha wa hadza yaqul, oleh karena itulah yaqulun, para ulama menyatakan madhabul ami madhabu man aftahu. Madhabnya orang awam adalah madhabnya yang memberikan fatwa kepadanya. Ya. Fa hadza huwa dhabit, ya, maka inilah patokan fi hadhil masalah, dalam masalah ini. Wal ana, saat ini as-suhuf wal kitabat, ya, berkoran-koran dan berbagai tulisan, kulluha tunadi bil akhdi bil ara'i, semuanya menyeru untuk mengambil pendapat-pendapat orang-orang, wa tausiati alan nas, dan berlapang dada terhadap manusia. Ya, ayo berluas-luas, ya udah ambil aja semua pendapat manusia. Wa innahum idza ruddu ila dalil, ya fa hadza harajun wa dhikhun, namun apabila hal itu dikembalikan kepada dalil, maka menjadi berat, menjadi sempit buat mereka. Hada kama yakulun, hada kahakada yakulun. Inilah mereka katakan. Kalau ada permasalahan yang mereka, oh ini gak apa-apa, ini gak apa-apa, silakan. Toleransi. Kita berikan dalil, kita ajak mereka kembali kepada dalil, mereka merasa berat. Bahaya ini. Hadal qawlu kufrun. Ucapan ini adalah kekufuran kalau mereka merasa berat terhadap dalil. Bi anna qailahu yara annal akhdha bid dalil yakunu harajan, karena orang yang mengucapkannya, kalau dia mengambil dalil, itu adalah sebuah hal yang memberatkan. Walladhi yaqulu hadza yakfuru, dan yang mengatakan ini yakfur, dia bisa kufur. Wal akhdhu bid dalil huwa al faraju, padahal mengambil dalil itulah kelapangan. Walaisa harajan, bukanlah sebagai sebuah kesempitan. Wa huwa staisiru min Allah, bahkan itu adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yuridu bikumul usr, yuridu bikumul yusr. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan. Wala yuridu bikumul usr, Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Fa hadha huwa al-kalamu fi mas'alatil khilaf ikhtilafil ulama. Ini adalah pembahasan tentang permasalahan perselisihan di kalangan ulama. Wa madza na'khudhu minal aqwal al mukhtalifati fil masail, dan apa yang kita ambil dari berbagai pendapat yang berbeda-beda, ya, dalam beragam masalah. Qaulun Nadhim rahimullah, kemudian ucapan sahibul mandhumah Ibnu Abi Dawud, fa qaulu Rasulillah azka wa asyrah, maka sabda Nabi itu lebih suci dan lebih lapang. Al mu'tabar, yaitu yang menjadi patokan, adalah qawlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa alladhi umirna biittiba'ih, dan inilah yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Wa lam nu'mar biittiba'il ara'i wal aqwali, kita tidak diperintahkan untuk mengikuti berbagai pendapat, berbagai ucapan. Wal ulama wal a'immatu, para ulama, para imam, yuhadziruna min hadza ghayat at-tahdhir, telah memberikan tahdir, peringatan keras terkait hal ini. Cukup ya. Berarti pekan depan nanti pertemuan terakhir. Insyaallah ta'ala lebih sedikit mungkin waktunya. Kita selesainya karena tinggal beberapa lembar saja. Ya. Dan berarti dua pekan lagi, pekan depan kan kita selesai insyaallah. Ya. Pekan depannya lagi masih di bulan apa ini? Masehinya? Januari. Berarti pekan ke, ini pekan ke berapa? Kedua. Pekan ketiga selesai. Pekan keempat Januari itu buku baru. Apa kitab barunya? Yaitu kitab Talkhis al-Hamawiyah, ya. Talkhis Hamawiyatul Kubra. Judulnya itu, ya. Ada bukunya, buku aslinya, ya, saya dahulu pernah mempelajari ini di Mahat dahulu, itu Fatwa al-Hamawiyatul Kubra, tapi terlalu besar, terlalu lama. Ya, kita dulu ngaji tiap hari aja lama berbulan-bulan. Nah, itu kita ambil yang ringkasannya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu meringkas, ya, menjadi judulnya Fathur Rabil Bariyah. Fathur Rabil Bariyah Talkhis Al-Hamawiyah. Bukunya tipis. Ya, dicari dari sekarang. Kalau ada langsung beli, jangan nunggu-nunggu tarsok-tarsok. Nanti giliran enggak ada, bukunya enggak dicetak di sini. Ya. Kalau antum beli nasi uduk kehabisan, gampang cari tempat tukang nasi uduk yang lain. Ini buku-buku Arab enggak ada, ya. Kalau enggak ada, nanti nunggu impornya kapan lagi? Kita ada pengalaman kan buku ini. Kita selepas kajian apa sebelum ini? Syarah Ta'liqat, ya, Ta'liqatnya Syekh Abdul Razak, ya, Syarh Sunnah Al-Muzani. Selesai kitab itu, kita sudah umumkan Syarah Manzumah Al-Ha'iyah, ya, syarahnya Syekh Al-Fauzan buku ini. Nah, ternyata antum tarsok-tarsok. Akhirnya beli di Mesir, ya kan? Nah, impor berapa puluh biji. Nah, sekarang jangan sampai kayak begitu. Udah. Ya, ada di berbagai toko buku, di Dar Alamiah, di Al-Wadi, yang lainnya, toko-toko online, ya, antum cari, itu bukunya tipis, ya, itu kita pelajari, ya, mudah-mudahan Ramadan kita selesai, karena di bulan Ramadan seperti biasa kita kajiannya setelah terawih, ya, ya di sini nggak ada kultum, ya kita kajian, hari Kamis tetap, itu tipis, mudah-mudahan ya selesai. Ya, ada yang mau ditanya? Enggak ada. Oh, ada. Apa? Ada film Mokhtar. Ah, ya, terus?